Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pelajaran kitab siyam dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Dan kita telah menyelesaikan al-babul awal, bab yang pertama, terkait dengan fi muqaddimatis siyam. Dan di sana terdapat beberapa masail yang telah kita bahas di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Dan kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Qala rahimahumullah al-babu tsani, bab yang kedua, fil a'dhari al-mubihati lil fitri wa mufattirati as-sha'im. Pembahasan seputar udzur atau sebab halangan, alasan diperbolehkannya berbuka dan pembatal-pembatal puasa. Qala wa fihi mas'alatan. Dalam bab ini terdapat dua masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, al-adharu al-mubihati lil-fitri, al-adharu al-mubihatu lil-fitri fi Ramadan. Uzur-uzur atau alasan diperbolehkannya berbuka di dalam puasa Ramadan. Nah, nanti akan dijelaskan di sini bab yang kedua tentang beberapa uzur, halangan, sebab alasan seseorang itu dihalalkan untuk berbuka, yang pada hukum asalnya ketika seseorang telah memenuhi syurut-syurut atau syarat-syarat diwajibkannya dia berpuasa, diharamkan baginya untuk berbuka di bulan Ramadan atau tidak berpuasa. Namun ketika salah satu dari syarat tersebut tidak ada, atau di sana terdapat uzur, sebab alasan yang syar'i, maka dihalalkan baginya untuk berbuka di bulan tersebut. Dan nanti kewajiban baginya adalah mengganti dengan puasa yang lainnya di hari yang lainnya, atau dia membayar fidyah dalam beberapa golongan tertentu. Qala yubahul fitri au yubahul fitru fi Ramadan li ahadil a'dhari at-taliyah. Diperbolehkan berbuka di dalam Ramadan disebabkan salah satu dari udzur berikut atau alasan berikut. Al-awwalu, yang pertama, alasan yang pertama, al-maradu wal-kibaru. Alasan yang pertama adalah sakit dan usia tua. Ya, nanti akan dijelaskan yang dimaksud dengan sakit di sini apa, kemudian di usia tua akan dijelaskan. Fayajuzu lil maridi, nah, fayajuzu lil maridi alladhi yurja bara'uhu al-fitru. Maka diperbolehkan orang yang sakit, nah, yang sakitnya tersebut adalah masih diharapkan kesembuhannya. Nah, ya, jadi dia mengalami sebuah penyakit atau dia dalam keadaan sakit, yang sakit tersebut masih diharapkan kesembuhannya, maka diperbolehkan baginya al-fitr, diperbolehkan baginya untuk berbuka. Fa'idha bari'a, maka ketika telah sembuh, wajib alaihi qada al-ayyam allati aftaraha, ketika telah sembuh diwajibkan atasnya untuk mengqadha, mengganti hari-hari yang dia telah lewatkan na'am dengan berbuka. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Hari-hari yang terhitung atau yang dihitung bagi siapa? Bagi mereka yang sakit atau kalian yang sakit, dan juga bagi mereka yang safar, maka dia mengganti di hari yang lainnya. Wa qauluhu ta'ala aw wa qaulihi ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan yarhamukallah bulan Ramadan, maka berpuasalah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit dan juga dalam keadaan safar, musafir, maka dia berhak untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lainnya. Baik. Qala wal maradu alladhi yurakhasu ma'ahu fil fitri huwal maradu alladhi yashuqqu 'ala al maridi as-siyama bisababihi. Ya. Dan sakit yang diberikan rukhsah atau diberikan keringanan untuk berbuka adalah sakit yang yashuqqu 'ala al marid, yang memberatkan. Sakit yang memberatkan. Untuk apa? Untuk berpuasa. Ya, dengan sebab sakit tersebut. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, pembagian dari sakit ini ada 3 bagian. Nanti akan dijelaskan untuk bagian yang berikutnya setelahnya. Ya. Bagian yang pertama adalah sakit yang dengan sebab sakit tersebut dia tidak mampu untuk berpuasa. Maka dalam keadaan ini, ya, ijma' ahlul ilm, mereka bersepakat bahwasanya diperbolehkan baginya untuk berbuka. Ya. Di sana ada sakit, apa kita contohkan di sini, yang sakit tersebut memberatkan seseorang untuk berpuasa. Nah, sakit mah. Demam tinggi, ya, atau yang semisalnya. Al-muhim, kondisi fisiknya memang sangat lemah, ya, dan ini pun salah satu dari syarat diwajibkan puasa dia tidak memiliki, yaitu apa? Mampu untuk berpuasa atau kesehatan yang telah kita lewati di pembahasan sebelumnya. Ya, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, sakit yang tidak memberatkan baginya untuk berpuasa. Sakit yang tidak memberatkan baginya untuk berpuasa. Kalau yang pertama tadi, bagian yang pertama, sakit yang dia berat untuk berpuasa, namun sakit tersebut masih diperhitungkan, ya, diperhitungkan akan sembuh sakitnya, atau hanya terbatas memiliki waktu. Nah, maka di sini diperbolehkan baginya untuk berbuka, kemudian diwajibkan qadha di hari yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sakit yang tidak memberatkan untuk berpuasa. Maka di bagian ini tidak dihalalkan baginya untuk berbuka. Nah, dan ini pun disepakati oleh ahli ilm dengan ijma. Ya, tidak diperbolehkan baginya untuk berbuka. Sakit yang tidak memberatkan baginya untuk berpuasa. Semisal apa? Ya, sakit ringan. Ya, zukam. Zukam. Ya, flu, ya kan? Kemudian sudah pusing. Ya kan? Kemudian kasar, patah. Ini kan sakit juga. Patah bagian anggota tubuhnya, ini kan sakit. Tapi tidak memberatkan baginya untuk berpuasa. Ya. Nah, ini maka tidak diperbolehkan baginya untuk berbuka. Kemudian sakit yang ketiga akan dibahas di pembahasan ini. Bagian yang ketiga. Qala amal maridu alladhi la yurja bara'uhu awil ajizu anis siyami ajizan mustamirran kal kabiri fa innahu yuftir wa la yajibu alaihi al-qada. wa innama talzamuhu fidyatan bi ayyut'ima an kulli yawmin miskinan li anna Allah azza wa jal. Tayyib. Adapun orang yang sakit, yang sakitnya tersebut tidak lagi bisa diharapkan kesembuhannya. Ya, ini bagian yang ketiga. Sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Nah, di sana semisal dengan apa istilahnya? Stroke, kemudian kanker mungkin. Itu yang semisalnya. Ya, ini sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, sakit yang sangat panjang, yang berat sakit ini. Ya, bagian yang ketiga. Sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau orang yang sudah tua, al-ajiz. Yang sudah tua, ya, yang dia tidak mampu untuk berpuasa dikarenakan disebabkan usia tuanya. Dan ini mustamirran, berkelanjutan. Bukan hanya tahun ini dia yang tidak mampu, tapi tahun berikutnya, tahun selanjutnya lagi sudah tidak mampu lagi dikarenakan fisiknya sudah lemah disebabkan usia yang tua. Fa innahu yuftir, maka dihalalkan baginya, dibolehkan baginya untuk berbuka atau tidak berpuasa. Wa la yajibu alaihi al-qada, dan di bagian yang ketiga ini tidak diwajibkan atasnya untuk qada, mengganti puasanya yang ditinggalkannya tersebut. Wa innama talzamuhu fidyah, namun diwajibkan baginya untuk membayar fidyah. Ya, nanti akan dijelaskan tentang permasalahan fidyah. Ya, dengan apa? Dengan fidyah ini membayarnya dalam bentuk memberi makan satu orang miskin di hari yang ditinggalkannya. Ya, jadi satu hari ditinggalkan maka dia memberikan makan satu orang miskin. Lianna Allah azza wa jal ja'ala al-it'ama mu'adilan lis-siyami hina kana at-takhyiru bainahuma fi awwali ma furida as-siyamu fata'ayyana an yakuna badalan anhu 'indal 'udhri. Ya, karena dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan it'am, memberi makan ini, setara dengan siam, setara dengan puasa. Ketika apa? Ketika di sana terdapat pilihan, terdapat fase atau marhalah yang telah kita jelaskan di awal pembahasan. Ya, marhalah takhyir. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang tidak berpuasa untuk membayar fidyah. Fi awwali ma furida siyam. Ya, ketika di awal-awal diwajibkannya siyam, berpuasa. Fata'ayyan ayyakuna badalan anhu. Maka jadilah, ya, hal ini, fidyah ini menjadi pengganti dari puasa tersebut indal udhur, ketika ada udhur. Nah, ketika ada udhur. Ya. Ini bagian yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga, orang yang sakit, kemudian sakitnya tersebut tidak diharapkan kesembuhannya, atau sakitnya lama, panjang sekali, diperkirakan seperti itu. Kemudian, atau orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Dan di sini pun dimasukkan ke dalam pembahasan orang tua ini, orang yang lemah. Memang lemah dia berpuasa. Ya, lemah dalam artian mungkin karena sebab, ya, suatu sebab sehingga dia fisiknya lemah untuk berpuasa dalam jangka waktu yang panjang. Dimasukkan ke dalam golongan ini. Ya. Nah, kedua jenis ini atau dalam bagian yang ketiga ini, dia diperbolehkan berbuka, kemudian tidak ada qada dan diwajibkan bayar fidyah. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ahlul ilm. Jumhur ahlul ilm dan juga pendapatnya mazhab yang empat. Ya. Dan diriwayatkan juga dari sahabat Anas bin Malik wa Abdullah bin Abbas wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum wa ghairuhum. Nah. Dan ini berdalilkan, pendapat ini berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qoulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya, di sini ada qiraah yang membacanya dengan wa 'alal ladzina yutawwaquna. Ini qiraahnya Ibnu Abbas. Ya, dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa, ya, bagian yang ketiga, maka dia diwajibkan fidyah, memberikan makan orang yang miskin. Fahiyya lil kabir alladhi la yastati'u as-shaum. Ya. Ayat ini berlaku untuk orang yang tua dan juga di sini orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, yang tidak mampu untuk berpuasa. Hadis yang sahih diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga diriwayatkan dalam Musnad Daruqutni dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala rukhisa lisyaikhi al-kabir ay yufthira wa yut'im an kulli yawmin miskinan wa la qada'a alayhi. Ya, diberikan rukhsah untuk orang yang tua. Dan juga dimasukkan di sini orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya untuk berbuka dan memberi makan setiap harinya satu orang miskin dan tidak ada qada alaihi dan tidak ada qada baginya. Ini pendapatnya siapa? Jumhur ahlul ilm. Pendapatnya jumhur ahlul ilm. Dan pendapat ini diterjih oleh Ibnu Qudamah wan Nawawi, kemudian Syekhul Islam dan juga Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, dan di antara ulama yang ada di zaman kita Syekh bin Baz wa Ibnu Utsaimin wa Syekh Muqbil rahimahumullah jami'an wa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, yang mereka merujukkan pendapat ini. Dan di sana terdapat pendapat yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya tidak ada kewajiban fidyah baginya. Tidak ada kewajiban fidyah baginya. Ya. Disebutkan pendapat tersebut dari pendapatnya Ats-Tsauri wal-Auza'i wa Ibnu Hazm dan juga yang lainnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka sudah tidak mampu untuk berpuasa. Maka beban taklif fidyah pun tidak berlaku bagi mereka. Tidak berlaku bagi mereka. Namun wallahu taala alam, yang rajih dari kedua pendapat ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama dikarenakan hal ini lebih terbebas dari dhimmah, dari tanggungan. Dan juga terdapat amal dari salafus saleh dan juga terdapat riwayat-riwayat yang sahih yang telah kita sebutkan di awal tadi. Wallahu taala alam. Baik. Yaqulu Imam Al-Bukhari rahimahullah wa amma Syekh Al-Kabir idza lam yutiq as-siyam faqad at'ama Anas ba'dama kabura 'aman aw 'amaini 'an kulli yawmin miskinan. Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, adapun orang yang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka Anas bin Malik dahulu telah memberikan makan kepada orang miskin. Ya, ketika apa? Ketika beliau sudah tua usianya, setahun atau dua tahun sebelum beliau meninggal. Ba'da ma kabura, setelah beliau sudah tua. Ya, sebagaimana yang ma'ruf, beliau adalah salah satu di antara para sahabat yang diberikan usia yang panjang, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fi umrihi wa waladih. Ya Allah, barokailah umurnya dan anaknya. Sehingga beliau radhiyallahu taala anhu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, disebutkan memiliki usia beliau sampai 100 sekian. Kemudian beliau memiliki anak yang sangat banyak. Disebutkan dalam riwayat beliau telah mengubur anaknya sendiri sebanyak 80 jiwa. 80 anak telah beliau kuburkan dengan tangannya sendiri. Dan ini didapatkan dari apa? Dari istri satu, dua. Tidak. Dari apa? Dari budak yang didapatkan dari hasil ghanimah. Dari hasil ghanimah. Adapun istri terbatas jumlahnya sebanyak empat wanita. Tapi ketika beliau sudah tua, ya, setahun, dua tahun sebelum wafatnya beliau memberikan makan, ya, sebagai pengganti atau pembayar dari fidyah. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi Syekh Al-Kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani ayyasuma falyut'ima makanun kulla yawmin miskinan. Naam. Tayyib. Qala fayut'imu al-'ajiz. Fayut'imu al-'ajizu 'ala siyami 'ajzan la yurja zawaluhu bi maradin kana aw kibarin. An kulli yawmin miskinan nisfu sha'in min bur. Maka ini golongan yang ini, orang yang tua, yang sakit, yang diharapkan kesembuhannya. Naam. Memberikan makan untuk satu orang fakir miskin setiap harinya. Ya. Nisfu sha', setengah sha' dari bur, tepung, kurma, beras au nahwiha min qutil balad. Atau yang semisalnya dari bahan pokok makan daerah ya, negara tempat tinggalnya ya, daerah tempatnya dia berada ya, bisa ya, kalau kita tinggal di nah, di Jawa mungkin ya, di sana terdapat bahan pokok makanannya selain nasi apa jagung ya kan, kemudian apa istilahnya gaplek apa ya? Ya, itu misalnya lah. Kalau daerah timur sagu. Ya, naam. Qala wa miqdaru as-sa' kilawani wa rubu' takriban. Dan ukuran satu sa' adalah 2 kilo seperempat kurang lebihnya. Fayakunul it'am tadi berapa tadi setengahnya ya, setengahnya. Fayakunul it'am an kulli yaumin, maka memberikan makan setiap harinya sebanyak kilogram atau kilo jiramin wa mi'ata wa khamsata wa ishrina jiraman, yang memberikannya 1 kilo 125 gram takriban, sekitar inilah ukurannya. Taip, ini untuk ukuran memberikan makan ya dalam fidyah tersebut ya. Jadi di sini terdapat masalah kam miqdaru al fidyah, berapa takaran fidyah, membayar fidyah ini berapa ukurannya? Ya, di sini terdapat aqwal. Terdapat khilaf dan aqwal. Disebutkan sampai 8 qaul tentang permasalahan ini. Dan yang rajih wallahu taala alam annaha laisa fihi haddun mahdudun fi syar'. Di sana tidak ada batasan tertentu, ukuran tertentu dalam syariat. Ini yang rajih. Ini yang rajih. Fayarji'u ilal 'urfi minal it'ami ahli baladi. Maka ukurannya, takarannya, berapa jumlahnya yang diberikan untuk fakir miskin tersebut, dikembalikan kepada urf. Urf, adat, kebiasaan di daerahnya tersebut. Ya, ini tarjih yang disebutkan dari Syekhul Islam Taimiyah dan juga Imam Syaukani dan yang lainnya. Ya, tidak ada ukurannya sama sekali. Ya, mereka menyebutkan di sana berapa adillah yang datang dalam Al-Quran tentang kafarah. Kafarah, penebus orang yang mengingkari puasa sumpahnya ya, di sana tidak ada ukurannya, tidak ada ukuran seberapa jumlah takaran makan tersebut ya. Ini yang rajih wallahu taala alam. Taib, dan memberikan makan fidyah ini terdapat dua kaifiyah, memberikan makan fidyah ini terdapat dua kaifiyah ya, memberikan makannya ini ada dua kaifiyah. Al ula, kaifiyah yang pertama, al it'amu bitamlik, memberikan makan secara primer ya, atau kepemilikan. Kepemilikan. Bi ayyut'imahum qutan ghair madbukh. Dia memberikan makanan bahan pokok yang bahan pokok, makan yang belum masak. Dia memberikan mentah. Ya, kita di sini urufnya berapa? Orang yang makan kenyang 1 kilo. Ya mungkin seperti itulah. Kalau kenyang 1 kilo, kita berikan 1 kilo beras. Berarti kalau seandainya 30 hari tidak berpuasa, berarti dia memberikan 30 kilo beras. Kalau dalam satu daerah tertentu, makannya 2 kilo dalam sehari kan? Ini hitungannya 1 hari ya. 1 hari. 2 kilo dia makan sehari. Berarti dia harus memberikan 2 kilo. Ya. Dalam daerah yang lainnya, ya mungkin cukup ya, berapa potong roti. Ya. Nah, ini pun sama. Artinya tidak ada ukuran di sana dari takaran kilonya. Tapi ini yang pertama. kaifiyah yang pertama. Yang kedua, kaifiyah yang kedua, al-it'amu duna tamlik, memberikan makan tapi bukan kepemilikan, artinya langsung dimakan lah. Ya, au matbukh, ya, dia atau makanan apa bahan tersebut telah dimasak. Ya, bil i'ta'i lahum, dengan cara langsung memberikan mereka. Ya, jadi ada perkumpulan orang-orang miskin, dia berikan langsung, atau ada satu orang miskin langsung dia berikan nasi, lauk, minum lengkap sudah dikasihkan. Seperti ini. Awid da'wa lahum, atau mengundang mereka. Mengundang mereka makan. Nah, dengan niat membayar fidyah, dengan niat membayar fidyah. Ini ukuran takaran dari fidyah. Yang rajih bahwasanya tidak ada batasan tertentu. Tapi masalah yang berikutnya, ya ini bagi yang mampu untuk membayar fidyah. Di sana terdapat permasalahan bagaimana orang yang tidak mampu untuk membayar fidyah. Sudah tidak mampu berpuasa, tidak mampu bayar fidyah. Ya. Ada tidak? Ada. Artinya mungkin orang yang tidak memiliki kebutuhan yang cukup. Nah, di sini dia tidak mampu untuk berpuasa karena sudah tua, dan juga tidak mampu untuk memberikan fidyah. Ya, di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab, annaha tusqat 'alaihi wa la yalzamuhu. Ya. Fidyahnya gugur atasnya. Fidyahnya gugur atasnya dan tidak diwajibkan baginya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Li'annahu 'ajizun athna'a taklif bil fidyah. Ya, dia lemah, tidak mampu untuk membayarnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan atau membebani sesuatu yang tidak dimampui atasnya. Bisa difaham ya? Naam. Qala hadha wa in shama al-maridu shahha siyamuhu wa ajza'ahu. Ya, ini ketika orang yang sakit tersebut dia berpuasa, sudah selesai dari pembahasannya. Namun ketika orang yang sakit tersebut berpuasa, maka sah puasanya dan diterima. Diterima puasanya. Ini yang pertama. Qala athani as-safar. Udzur yang kedua adalah safar. Bepergian. Fayubahu lil musafiri al-fitru fi Ramadan. Maka diperbolehkan, dihalalkan bagi orang musafir untuk berbuka di bulan Ramadan. Wa yajibu alaihi al-qadha, dan diwajibkan atasnya untuk membayar puasa qadha. Liqaulihi ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Wa qawlihi ta'ala, faman syahida minkum asyhara falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu 'anil siyami fis safar faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Ya. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya, kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang puasa di dalam perjalanan, beliau menjawab, kalau engkau berkehendak berpuasalah, apabila tidak maka berbukalah. Wa kharaja ila Makkah shaiman fi Ramadan, falamma balagha al-kadidi aftara fa aftara an-nas. Dan beliau pada suatu hari, dalam sebuah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, keluar dari Makkah, atau beliau menuju Makkah di bulan Ramadan, dan ketika beliau sampai di Al-Kadid, sebuah tempat, beliau berbuka. Ya, beliau berbuka di dalam safari tersebut. Kemudian juga para sahabat ikut berbuka bersama beliau. Ya, jadi di antara udzur diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah safar. Wa yubahu al-fitru fi safari at-tawil alladhi yubahu fihi qasrus shalah. Dan dihalalkan untuk berbuka di dalam perjalanan safar yang panjang, yang diperbolehkan di sana untuk mengqasar salat. Mengqasar salat. Ya, di sini diberikan safar panjang yang dimaksud, wa huwa ma yaqdiru bi 48 milan. Ya. Ay hawali 80 kilo mitron. Safar yang panjang di sini dimaksud adalah yang ya, batasannya sekitar 48 mil atau 80 kilometer. 80 kilometer. Ya, ini sebagian ulama menyebutkan perkiraan ukuran jaraknya. namun pendapat yang rajih ya, kembali ke uruf setempat. Kalau disebut sebagai safar maka dia masuk dalam kategori musafir. Wasafaru al-mubihu lil fitri fi Ramadan huwa safaru al-mubah. Ya. Dan safar yang dibolehkan untuk berbuka dalam bulan Ramadan adalah safar yang mubah. Safar yang mubah. Fa in kana safaru ma'siyah aw safaran yuradu bihi at-tahayyu 'ala al-fitr lam yubih lahu al-fitr bi hadha as-safar. Apabila di sana safarnya safar maksiat, ya dia pergi ke suatu tempat tujuan untuk bermaksiat, mutlak di sana memang maksiat, pengen pergi ke suatu daerah untuk berjudi, ya atau dia pengen untuk jual beli khamer, atau yang semisalnya ingin berzina, ya maka di sini disebutkan atau safar yang diniatkan tahayul, ingin lari dari kewajiban, ya kan? Dia niat safar tapi biar supaya dapat rukhsah, nggak puasa. Ya di sini disebutkan lam yubih lahu al-fitr, tidak boleh di atau tidak dihalalkan baginya untuk berbuka dengan safar yang seperti ini. Ini ala qaul. Ini disebutkan adalah salah satu dari pendapat ulama. Dan pendapat yang rajih disebutkan yang lainnya yang mencakup segalanya. Mencakup safar yang mubah ataupun safar yang maksiyah. Safar yang mubah atau safar yang maksiyah. Adapun safar yang maksiyah dia jelas ya berdosa di safarnya tersebut. Adapun safar yang mubah, nah ini yang sesuai dengan nas. Adapun safar yang tahayul, ya di sini pun dia berbuka. Tapi apa? Berdosa dia. Ya murtakib li kabiratin min kabair dzunub. Wallahu taala alam. Wa in shoma al-musafiru shoha shaumahu wa ajza'ahu. Apabila orang yang musafir ini berpuasa, maka sah puasanya ya, dan diperbolehkan baginya. Li hadits Anas, kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'im aw falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wal muftir 'ala as-sha'im. Ya, dalam hadits Anas disebutkan dahulu kami safar bersama Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak ada di antara kami orang yang berpuasa mencela orang yang berbuka atau orang yang berbuka ya menyuruh atau mencela orang yang berpuasa. Ya artinya apa? Kamu kok puasa? Seperti itu. Tidak. Atau kamu kok berbuka? Tidak. Dalam hadis Anas bin Malik. Tayyib walakin bisyartin. Ya, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Ya, orang yang berpuasa ketika safar ya. Ini dengan syarat alla yashuqqa alaihi, tidak memberatkan baginya puasa tersebut. Alla yashuqqa alaihi as-shaum fi safar. Fa in syaqqa alaihi aw adarra bihi fal fitru fi haqqihi afdal akhdan bir rukhsah. Ketika berat puasa baginya atau memadaratkannya, maka berbuka baginya adalah afdal, lebih utama. Ya, dan ini mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah orang musafir boleh berbuka. Ya. Ketika dia berpuasa, ini pun diperbolehkan, tapi dengan syarat tidak memberatkannya. Ya. Ketika memberatkannya, maka di baginya untuk berbuka dan ini afdal dan ini lebih afdal. Lianna Nabiyya alaihi salatu wassalam ra'a fi safari rajulan sha'iman qad dhullila alaihi min shiddatil har wa tajamma'an nas hawlah faqala sallallahu alaihi wasallam laysa minal birri as-siyamu fi safar. Karena Nabi alaihi salatu wassalam pada suatu hari beliau melihat atau ketika dalam suatu perjalanan beliau melihat ada seorang sahabat yang berpuasa. Kemudian ya, sahabat tersebut sudah dalam keadaan dhullil apa ya? Setelahnya ya sempoyongan lah, lemah. Karena apa? Karena kepanasan. Min syiddatil har. Dia puasa kemudian cuaca ya, terik panas yang kuat. Dan para sahabat telah mengelilinginya. Ya, artinya mengelilinginya untuk melihat keadaannya. Dan Nabi mendatangi kemudian menyebutkan ya bukan dari albir, bukan dari kebaikan berpuasa dalam safar. bukan dari kebaikan berpuasa dalam safar. Tapi di sini kita selesai dari poin yang kedua. Selesai dari poin yang kedua. Tapi di sini ada masalah ayyuhuma afdal bainahuma. Mana yang lebih utama? Berpuasa atau berbuka bagi orang yang musafir. Di sini ada khilaf. Disebutkan 4 qaul, 4 pendapat. Ya, dan yang rajih wallahu ta'ala pendapatnya jumhur ahlul ilm dan ditarjih oleh Imam An-Nawawi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahumullahu jami'an. Yang afdal adalah as-shaum. Yang afdal adalah baginya untuk berpuasa. Tapi dengan syarat liman ataqa alaihi wa quwi alaihi. Bagi yang mampu dan kuat. Walam yasyuq alaihi dan tidak memberatkannya. Walam yatadarrar bih dan tidak memadaratkannya. Yang afdal apa? Berpuasa. Wa in syaqqa alaihi fal afdal lahu al ifthar. Ketika dia dalam keadaan merasa masyaqqah berat, maka yang afdal baginya adalah berbuka. Ini pendapat yang rajih. Di sana ada yang menyebutkan takhir mutlaqan. Ya, dua-duanya afdal. Boleh ini, boleh yang ini. Memang dalilnya cukup kuat dari masing-masingnya. Ya, dari masing-masingnya kuat. Namun ada kecondongan yang paling kuat pendapatnya di sini, pendapatnya jumhur ahli ilm. Di sana ada yang menyebutkan berbuka afdal. Ada yang menyebutkan berpuasa afdal. Berbuka afdal tanpa perincian. Pokoknya safar kamu berbuka, enggak boleh puasa. Ada yang menyebutkan safar harus puasa. Nah, namun yang di sini yang rajih pendapatnya jumhur memberikan perincian. Apabila dia mampu berpuasa, maka berpuasa. Ketika dia tidak mampu, berbuka. Dan itu afdal. Ya. Dalilnya apa? Jumhur berdalilkan dengan hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu 'inda Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis dari sahabat Abu Darda dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kharajna fi safarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi harrin shadidin min syahri Ramadan wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah. Ya. Pada suatu hari kita keluar bersama Nabi dalam suatu perjalanan safar. Ya, ketika itu di dalam bulan Ramadan dalam cuaca yang sangat panas fi harrin shadid. Wa ma fina sha'imun dan di antara kami tidak ada yang mampu untuk berpuasa. Illa Rasulullah wa Abdullah bin Rawahah. Kecuali dua orang. Siapa yang berpuasa? Rasulullah dan sahabat Abdullah bin Rawahah. Hadis yang sahih diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi berpuasa dalam safar. Dalam keadaan apa? Ketika beliau mampu. Ketika beliau tidak merasa keberatan. Tidak ada masyakkah. Ketika ada beliau merasakan masyakkah, beliau berbuka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah kita baca sebelumnya. Ya, dalam riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis Anas kalau tidak salah. Ya, beliau pergi ke Mekkah, safar, dalam bulan Ramadan. Belum sampai di kota Mekkah, sampai di Al-Qadid. Ya, beliau berbuka. Karena beliau merasakan masyakkah. Ya, maka ketika dia mampu, yang afdal berpuasa. Ketika tidak mampu, yang afdal berbuka. Kemudian jumhur pun membawakan dalil yang lainnya dengan sebuah ayat, fastabiqul khairat, maka bersegeralah atau berlomba-lombalah dalam ya, kebaikan. Dalam kebaikan. Ini yang rajih. Qala atsalitsu, yang ketiga, al-haid wan nifas. Di antara uzur yang menghalangi seorang untuk diperbolehkannya tidak berpuasa adalah al-haid dan nifas. Fal mar'atu la allati ataha al-haid aw an-nifas tuftiru fi Ramadan wujuban. Maka wanita yang mengalami ya, al-haid atau datang padanya al-haid ya, maka di sini masuk ke dalam bahasa kita diistilahkan dengan datang bulan. Di sini sebutkan ataha al-haid. Datang mendatanginya al-haid atau nifas. Ya. Diperbolehkan untuk berbuka. Diharuskan untuk berbuka wujuban. Dan ini wajib baginya. Wajib untuk berbuka. Wa yuhramu alaihi as-shaum dan diharamkan baginya untuk berpuasa. Walau shamat lam yasih minha. ketika dia berpuasa maka tidak sah puasanya. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika min nuqsani diniha." Qala wa yajibu alaihim al-qada, dan diwajibkan bagi mereka keduanya untuk qada, mengganti di hari yang lainnya. Li qauli Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah." Dalam hadis Aisyah disebutkan, dahulu kami diperintahkan untuk mengganti atau mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat ketika mengalami haid atau nifas. Dan ini ijma' ahlu ilm. Tidak ada khilaf dalam permasalahan ini. Qala Ar-Rabi, yang keempat, alhamlu war ridha. Udzur yang keempat atau sebab alasan yang keempat adalah hamil dan wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafat 'ala nafsiha aw waladiha bisababi shaum jazalaha al-fitr. Maka wanita yang sedang hamil atau menyusui dan dia khawatir atas dirinya dan anaknya dengan sebab puasanya tersebut, maka dibolehkan bagi mereka untuk berbuka. Lima rawahu Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada'a 'anil musafiri syatr as-salati was-shaum wa 'anil hubla na'am wal murdi'i as-shaum." Allah Subhanahu wa ta'ala ya menghapus atau meletakkan kewajiban bagi orang yang musafir dari salat setengahnya saja dan juga puasa. Ya, orang yang musafir tadi diletakkan kewajiban sholatnya hanya setengahnya saja, yaitu qasar. Kemudian juga puasanya. Wa anil hubla wal murdi' as-shaum. Kemudian wanita yang hamil dan menyusui pun diletakkan kewajiban atas mereka berpuasa. Wa taqdi al-hamilu wal murdi'u makan al-ayyam allati aftarataha. Ya, dan wanita yang keduanya ini mengqada di hari yang lainnya. Wa dzalika in khafat 'ala nafsi nafsihima. Ya, ketika dia merasakan apa? Khawatir terhadap keselamatan jiwanya. Nah, takut membahayakan dirinya atau janinnya. Fa in khafatil hamil ma'a dzalik 'ala janiniha awil murdi 'ala radi'ihima at'amat ma'a al-qada'i 'an kulli yawmin miskinan. Ya, di sini dijelaskan oleh penulis ya dalam kitab ini. Ketika wanita tersebut khawatir atas janinnya atau dia khawatir atas bayi yang disusuinya, maka dia memberikan makan bagi orang yang miskin satu hari bersama dengan qada. Ya, ini ala qaul. Ini salah satu dari pendapat. Liqauli Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wal murdi wal hubla idza khafat 'ala auladihima aftarata wa at'amata. Ini ala qaul. Ya, jadi tidak berpuasa wajib qada, kemudian juga wajib membayar fidyah. Ala qaul ini. Dan yang rajih, ya, yang rajih dari pendapatnya para ulama al-fiqh, bahwasanya diwajibkan bagi mereka untuk qada saja dan tidak ada fidyah. Qada saja, mengganti hari yang dia tinggalkannya. Ini disebutkan dalam hadis Anas Ibn Malik yang telah kita lewati. Ya, ada pun hadis yang ini yang disebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya ini syadz. Dan terdapat kelemahan dalam riwayat ini. Disebutkan di situ wa at'amata. Lafaz yang ini syadz. Adapun lafaz yang lainnya sahih. Lafaz yang lainnya sahih. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani, Al-Albani dan yang lainnya tentang pembahasan hadis ini. Dan tarjihnya disebutkan dari Syekh Ibn Baz wa Ibn Utsaimin rahimahumullahu jami'an tentang penyebutan apa? Pendapat yang rajih bahwasanya diwajibkan atas mereka qada dan tidak ada fidyah Fatalakhasa min dzalika anna al-asbaba al-mubihata lil fitri arba'atun. Maka kesimpulannya dari pembahasan ini, sebab-sebab yang dibolehkan untuk berbuka ada 4. Yang pertama as-safar, yang kedua wal marad sakit, yang ketiga al-haidu wan nifas. Ya, haid dan nifas. Dan yang keempat adalah al-khawfu minal halak kama fil hamil wal murdi'. Khawatir ya, mencelakakan atau membinasakan sebagaimana dalam keadaan orang wanita yang hamil atau menyusui. Hamil atau menyusui. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat memberikan ilmu dan juga manfaat serta barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dijelaskan sudah Pak? Ya, sudah dijelaskan? Iya, sudah dijelaskan tadi. Iya, puasanya nanti kalau dia ketika sudah selesai. Enggak apa-apa. Iya, itu. Enggak apa. Ketika dia meninggal Mbak, nanti dia menggantikan ahli warisnya. Iya, ahli warisnya. Disebutkan dari sahabiah itu sebagiannya 2 bulan. 2 bulan mereka enggak puasa. 2 tahun. Dari sebagian sahabat, sahabiah.